Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhtasatuha fa inna kullu murasabita wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fin nar. Para ikhwatin azana wasakumullah, kemarin kita telah masuk pada tauhidul asma sifat. Sedikit kemarin kita tambahkan terkait dengan bagaimana kita di dalam mengimani terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ialah kita wajib mengimani kepada semua nama-nama Allah yang sampai kepada kita, yang tertera dalam kitabullah dan sunnah rasul yang sahihah. Kita beriman dan menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan di sana, baik dalam kitab sunnah dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Sudah ya, kita kemarin telah sampai ke situ. Kita teruskan. Faqad rawa Abdul Razzaq an Muammar an Tawus an Abih an Ibni Abbasin radhiyallahu anhum annahu ra'a rajulan intafadha lima sami'a hadisan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinqaran lidhalika faqala ma faraku ha'ula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'indahu aw 'inda mutashabihihi. Kemudian di sini Syekh Dr. Fauzan bahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Muammar, dari Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu ra'a rajulan, bahwa beliau Abdul bin Abbas telah melihat seseorang intafadha, kalau kita melihat mufradat bisa dilihat dalam mulahas sarah kitab tauhid Syekh Fauzan, intafadha bimana irta'ada, maknanya adalah takut, bergetar takut. Lamma sami'a hadisan, setelah mendengar suatu hadis, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sifat, berkenaan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dalam keadaan takut, bergetar takut, guncang hatinya, istinkaran lidhalik, karena mengingkari hal itu, seolah-olah tidak mau menerima ketika disampaikan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka kemudian Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma farku haula, apa yang menjadi ketakutan mereka, mengapa mereka takut, maksudnya ya. Jadi ketika disampaikan hadis dari Nabi SAW terkait dengan sifat-sifat Allah, kemudian mereka, orang-orang yang datang di majlisnya, dalam keadaan kemudian irta'ada, ketakutan ya. Maka beliau kemudian menyatakan, ma farku haula, apa yang menyebabkan mereka takut? Yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlakuna aw yahlikuna 'inda mutasyabihi. Mereka mendapati dirinya dalam keadaan ada rasa takut. 'Inda muhkamihi, ketika terkait dengan ayat yang muhkam atau dalil-dalil yang muhkam. Wa yahlikuna, dan mereka binasa. 'Inda mutasyabihi, ketika berjumpa dengan dalil-dalil yang mutasyabih. Muhkam itu dalil yang telah jelas dalalahnya. Mutasyabih itu dalil yang belum jelas dalalahnya. Atau yang tidak jelas. Kemudian, ini apa namanya, dalil. Kemudian penjelasan si Dr. Fauzan, yushiru radhanhuma ila unasin yahduruna majlisahu min amatin nas bi annahum idza sami'u syai'an min nususis sifat wa ya min al-muhkam hasala ma'hum faraq ay khauf. Faraq di fathah ra'nya, di fathah ra'nya faraq, maknanya khauf. Bukan farkun. Kalau farkun perbedaan. Wantafadu kal munkirina laha. Kemudian mereka ada rasa guncang dalam hati mereka, dalam diri mereka. Ada ketakutan. Kal munkirina laha. Sepertinya mereka dalam kepada ingkar kepada nas-nas tentang sifat tersebut. Fahum kalladzina qala Allah fi, maka mereka seperti orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka. Fa ammal ladzina fi qulubin zayhun fayattabi'una ma tashabaha bi min hubtiha al-fitna wabtiha at-ta'wili. Fahum kalladzina qala Allah fihim, maka mereka seperti orang yang Allah berfirman tentang mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 7. Fa ammal ladzina fi kullim syai'in, maka adapun orang yang di dalam hati mereka ada zaih. Zaih adanya kecenderungan untuk menyimpang. Zaih kalau kita lihat dalam tafsir Imam Nasir Asadi adalah maknanya mailun alil istiqamah bi anfasatan maqasiduhum wa sara qasduhum al-ghayya wad-dalal wanharafat qulubuhum an tariqil huda war-rasyad. Kalau kita melihat tafsir dari Imam Nasir Asadi, yakni maksud az-zayh fi qulubihim, dalam hati mereka ada zayh. Zayh itu kecenderungan untuk menyimpang. Maka dikatakan mailun al-istiqamah. Mail itu doyong, cenderung dari istiqamah, jadi menyelenceng. Tidak mau lurus. Ini ada kecenderungan untuk menyimpang. Bi anfasatat maqasidum, karena memang rusak tujuan-tujuan mereka. Wa sara qasduhum al-ghayy wad-dalal, jadilah tujuan mereka menjadi menyimpang dan sesat. Wa anharafat qulubuhum, dan kemudian otomatis hati-hati mereka menyimpang. An tariqil huda warsyad, dari jalan petunjuk. Jadi kalau itu menterjemahnya yang lebih simpel, fa ammal ladzina fi qulubihim zayhun, maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada zayh, ada penyakit, ada kecenderungan untuk menyimpang. Fayattabi'una ma tashabaha, maka mereka kemudian mengikuti kepada yang mutasyabih. Karena apa? Ibtihu al-fitnah, karena memang mencari fitnah. Wabtihwa ta'wilih, kemudian mencari takwilnya. dijelaskan oleh beliau Syekh Fauzan di sini, fayad'una al-muhkama wa yattabi'una al-mutasyabih. Maka mereka-mereka, orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk menyimpang, yad'una, yad'un, bukan yad'un, yang punya kitab, fayad'una, maka mereka meninggalkan al-muhkam, ayat yang sudah jelas dalalahnya, atau dalil-dalil yang telah jelas dalalahnya, petunjuknya, itu namanya ayat yang muhkam. Ya. Kemudian, wayatabi'una al-mutasyabih, kemudian mereka mengikuti kepada yang mutasyabih, kepada dalil-dalil yang dalalahnya belum jelas. Ini memang karena ada penyakit dalam hati mereka, ada kecenderungan untuk menyimpang, maka mereka tinggalkan ayat yang muhkam, ayat yang telah jelas dalalahnya, kemudian mengikuti kepada yang mutasyabih. Wa yu'minuna bi ba'dil kitab, mereka beriman kepada sebagian kitab, wa yakfuruna bi ba'din, dan kemudian mereka mengkufuri sebagian yang lainnya. Ini keadaan orang-orang yang sesat. Jadi di majelis Imam Ibn Abbas waktu itu, ketika belum menyampaikan dalil atau hadis yang terkait dengan asma sifat, di majelis itu sebagian orang hatinya kemudian ada rasa takut. Seolah-olah mereka tidak mau menerima Imam Abbas menyampaikan dalil tentang sifat-sifat. Anggapannya tentang sifat itu perkara yang mutasyabih. Padahal bukan. Seperti akan dijelaskan. Maka beliau akhirnya menyatakan bahwa mereka-mereka ketika ada yang muhkam hatinya takut. Juga enggak menerima akhirnya. Ketika terhadap ayat mutasyabih mereka binasa. Sebab jatuh ke dalam takwil-takwil yang batil. Ini orang-orang yang memang dalam hatinya ada penyakit. Ada kecenderungan yang untuk menyimpang. Maka dijelaskan, nuwa nususu sifat minal muhkam. La minal mutasyabih. Dan nas-nas sifat, maksudnya dalil-dalil tentang sifat, baik Al-Quran atau hadis, itu minal muhkam. Termasuk muhkam. Muhkam adalah apa? Dalalannya jelas. Dalalan jelas. La minal mutasyabih, tidak termasuk mutasyabih. Yakrawahal muslimun. Kaum muslimin pada zaman dahulu sudah mempelajarinya. Wiyatadarusanu, dan mereka terus mempelajarinya. Yafhamuna ma'naha, mereka memahami makna-maknanya. Ulayan firuna min hasyaan, mereka tidak ada yang mengingkari sama sekali. Ini kata Syekh Dr. Fauzan. Maka beliau bawakan ucapan Waqi, adraknal a'masha wa sufyana yuhaddisuna bihadzal ahadits, yani ahadits sifat wa la yunkirunaha. Kata Imam Waqi, adraknal a'masha, kami mendapatkan a'mash wa sufyan, dan kemudian sufyan yuhaddisuna bihadzal ahadits, mereka menyampaikan hadis-hadis ini, membahas hadis ini, yakni hadis-hadis sifat, wala yunkirunaha, mereka tidak ada yang mengingkarinya sama sekali. Intaha. Jadi ayat-ayat sifat atau dalil-dalil sifat itu tidak termasuk dalil-dalilnya mutasyabih. Ingat. Sehingga kadang-kadang orang, wah, tentang asma sifat enggak perlu disampaikan. Di kalangan umum masalah. Imam Abbas di majelis umum disampaikan. Kalau antum pernah baca Fathul Majid, di sana dibawakan dalil ini. Anda ingat enggak atau ada yang baca apa tidak? Tentang apa? Tentang ucapan Imam Ibnu Abbas tadi. Ketika melihat di majelisnya terdapat, ketika beliau menyampaikan ayat sifat atau hadis sifat, kemudian mereka banyak ada ketakutan. Kemudian wa inna ma yunkiruha al-mubtadi'ah, tidak lain yang mengingkari tentang nusus sifat min al-jahmiyah wal-mutazilah wal-asyairah alladhi saru ala manhaji musyriki Quraisyin alladzina yakfuruna birrahman wa yulhiduna fi asmaillah. Tidak lain yang mengingkarinya adalah al-mubtadi'ah, para mubtadi, para ahli bid'ah. Jadi mengingkari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat adalah kaum mubtadi, para ahli bid'ah. Minal Jahmiyah, dari kalangan Jahmiyah, wal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, dan juga kaum Asy'ariyah. Alladzina saru ala manhaji musyrik Quraisy, yang mereka berjalan di atas manhajnya orang-orang musyrik Quraisy, yang mereka mengkufuri sifat Allah, ya, mengkufuri nama Ar-Rahman, mengkufuri sifat Ar-Rahmah, otomatis. Yulhiduna fi asmaillah, mereka ilhad terkait dengan nama-nama Allah SWT. Ilhad itu apa? Ilhad itu bukan kufur. Ilhad itu adalah apa? Adalah ketika memahami asma sifat itu menyimpang. Menyimpang itu pemahaman global. Ilhad adalah menyelenceng, menyimpang dari yang semestinya. Termasuk ilhad, ya, adalah orang-orang Quraisy dulu menyatakan Lata. Allah dipalingkan kepada mana Lata. Al-Aziz dipalingkan menjadi Uzza. Al-Mannan jadi dipalingkan menjadi mana? Menjadi Manat. Itu termasuk ilhad seperti itu. Dan nanti ada pelajaran sendiri tentang ilhad ini. Ya. Jadi ini apa namanya, di antara dalil yang dibangun oleh Syaikhul Fauzan, di mana terkait dengan asma dan sifat Allah Azza Wajalla ini bukan perkara yang termasuk mutasyabih, yang harus kita baca, harus kita pahami. Dan ketika kita memahami ini, sifat Allah Azza Wajalla tentu tidak hanya kembali kepada akal atau tidak kembali kepada akal, ya, tetapi harus kembali kepada dalil. Sebab apa? Sebab tentang air sifat atau tentang sifat Allah Azza Wajalla ini termasuk tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Kita itu hanya akan bisa berkata kalau ada dalil. Kita akan bisa meyakini kalau ada dalil. Kalau tidak ada, tidak ada. Tidak bisa. Ya. Karena Imam Ahmad rahmatullah alaihi di mana beliau menyatakan la yusafullah illa bima wasabina illa bima wasallallahu bi nafsa wa wasafa rasuluh la yutajawazu al-Qur'an wal hadis. Ya. Allah itu enggak boleh disifati kecuali sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya. Tidak boleh melampaui kitab was sunnah. Sudah kita sampaikan kemarin dulu. Ya. Nah, akal bagaimana? Ya, akal untuk memahami dalil-dalilnya ada saja. Tetapi akal enggak bisa untuk merubah-rubah dalil, enggak bisa. Kata Syekh Utsaimin, di antara beliau menyatakan innal aqla la madkhalu fi babi ala asma sifat. Akal itu bukan wilayahnya untuk masuk ke dalam asma sifat. Maksudnya adalah apa? Untuk sampai ke tingkatan ta'dil atau ta'wil atau yang lain, ya. Sampai kemudian dia merubah-rubah ayat-ayat sifat atau dalil-dalil sifat. Maka al-aqlu la yamadhallahu fi babil asma sifat. Akal tidak termasuk wilayah untuk memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara detail, secara pasti bagaimana? Enggak bisa. Ya. Batasannya paling-paling sebatas sampai kepada petunjuk dalil. Contoh dalil menyatakan yadullah, tangan Allah, ya sudah berhenti sampai tangan Allah. Ya. Kemudian wajhullah, Allah punya wajah, ya kita samain Allah punya wajah. Tidak lebih daripada itu. Allah punya sifat nuzul, turun ke langit dunia, ya kita kata Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Turun. Mana turun telah jelas. Kita enggak bicara kaifiahnya bagaimana. Enggak bicara itu. Ya berhenti pada kalimat nuzul, sudah selesai. Ya. Lain dengan ahlu ra'i, ahlu akal. Mu'tazilah termasuk Jahmiyah mungkin, Mu'tazilah sebagai Asy'ariyah, Asy'ariyah. Di mana mereka punya prinsip maqtadul aqlu isbatahu asbatnahu. Kalau sesuai akal untuk kita tetapkan, kita tetapkan. Ya. Sawaun asbatahu Allah li nafsi amla. Baik Allah menetapkan itu untuk dirinya atau tidak. Kalau itu masuk akal, kita tetapkan. Ya. Akal, logika akal, masalah mengatakan yang benar adalah apa? Allah enggak mungkin punya sifat. Sebab kalau punya sifat, ada Tuhan datun sifat, akal enggak cocok. Tinggal. Umumnya seperti itu. Kalau itu cocok dan akal, walaupun dalil tidak ada, ya tetapkan. Tidak demikian. Sebut ucapan mereka, maqtadul aqlu isbatuhu asbatna. Kalau sesuai dengan dalil untuk kita tetapkan, kita tetapkan. Sawa'un asbatahullah linafsi amla. Baik Allah menetapkan untuk dirinya atau tidak. Kemudian sebaliknya, wa maqtadu nafyuhu nafainahu. Kapan yang lebih cocok itu adalah untuk dinafikan, ya kita nafikan ya. Walaupun Allah menetapkan itu untuk dirinya. Walaupun Allah menetapkan sifat ar-rahmah, sifat al-ilm, sifat basar dan sebagainya dalam Quran, kan akal tidak menerima, ya tolak. Ini logika Mu'tazilah. Ya. Logika Jahmiyah. Logika Asy'ariyah dan mungkin Al-Maturidiyah atau yang semisal dengan mereka. Tidak demikian. Ya. Tidak lain yang mengingkari itu adalah kaum mubtadi'ah. Kemudian jadi wa inna ma yunkiru hal mubtadi'ah, tidak lain yang mengingkarinya adalah kaum mubtadi'. Di antaranya kaum Jahmiyah yang tokohnya adalah Jahm bin Sufyan. Ya. Yang beliau atau yang dia sebelumnya lama mengikuti kepada siapa jajannya Jahd bin Dirham. Ya, ini termasuk Jahmi siapa Pak? Jahmi itu termasuk aliran Jabariyah Pak. Jabariyah murni itu kaum Jahmiyah. Di mana kalau sesuatu yang sudah ada pada manusia tidak boleh menetapkan untuk Allah. Ya. Kalau Jahmi mengakui Allah itu adalah Khalik, maka manusia tidak punya sifat mencipta sama sekali. Maksudnya manusia ketika berbuat, karena manusia enggak punya sifat khalaq, ya, maka sudah perbuatan manusia diciptakan. Baik buruknya diciptakan. Ketika ada makhluk yang berbuat baik, Allah menciptakan dia berbuat baik. Ketika ada seorang hamba yang berbuat maksiat, Allah yang menciptakan dia bermaksiat. Semuanya manusia tidak punya apa? Tidak punya ikhtiar. Semuanya adalah diciptakan, diperjalankan. Dengan bahasa lain, manusia itu majbur. Ya. Maka itu disebut kaum Jabariyah. Ini Jahmiyah. Ya. Kemudian Mu'tazilah. Tokohnya ada Wasil bin Atha. Di Mu'tazilah diantaranya kalau karena dia la itazala an majlis Hasan Basri. Nama Mu'tazilah diantaranya ala kaul adalah karena Wasil bin Atha sebagai tokohnya. Dulunya beliau dia adalah selalu bermajlis dengan Imam Hasan Basri. Ketika ada suatu perkara tentang asma sifat ini dia tidak cocok dengan gurunya, maka dia itazala, misah dari Imam Hasan Basri. Maka kemudian dia pemahamnya disebut Mu'tazilah. Itu diantaranya. Sebab-sebab disebut Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah tokohnya adalah siapa? Imam Asy'ari asal-asalnya. Nama Asy'ariyah dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Asalnya adalah nama Imam Al-Sunnah. Tetapi masalahnya adalah Al-Asy'ari ini dulu gurunya adalah Al-Jubai. Al-Jubai itu gembongnya Mu'tazilah. Kemudian Al-Asy'ari ini adalah berguru dengan bapak tirinya itu selama 40 tahun. Coba berguru pada gurunya, pada bapak tirinya selama 40 tahun. dalam kitab Alibana. Nah, setelah dialog dalam masalah anak kecil yang meninggal bagaimana, singkatnya terjadi perbedaan pendapat, kemudian Imam Syari ini kemudian keluar dari gurunya. Nah, ya, dia ingin kembali kepada pemahaman yang lebih benar. Nah, sebelum dia tuntas memahami asma sifat, Qadarullah ya, dia kemudian menyusun tentang asma sifat yang biasa kenal sekarang dengan istilah sifat 20. Ya. Jadi sifat-sifat yang diterima adalah cuma sifat-sifat zatiyah yang ma'nawiyah. Sifat zatiyah ma'nawiyah apa, Pak? Sifat Allah dilihat dari sudut sikat ada sifat apa, Pak? Sifat ma'nawiyah, sifat khobariyah. Ya. Sifat Allah ada sifat zatiyah, ada sifat zatiyah ini ada dua, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat khobariyah. Ya. Sifat zatiyah yang ma'nawiyah contohnya sifat hayat, sifat basar, sifat rahmah, sifat kudrah dan lain sebagainya itu diterima. Sebab itu sifat zatiyah yang ma'nawiyah. Adapun sifat-sifat zatiyah khobariyah seperti Allah punya tangan ditolak. Allah punya qadam ditolak. Ya. Allah punya wajah ditolak. Ditakwil. Kemudian sifat-sifat fi'liyahnya juga ditolak. Ditakwil. Seperti istawa ditakwil. Ya. Nuzul ditakwil dan lain sebagainya. Pokoknya yang bentuknya sifat-sifat fi'liyah, bentuk af'al dari Allah Azza wa Jalla ditakwil. Yang ditetapkan cuma sifat-sifat zatiyah yang ma'nawiyah saja. Nah, ini asy'ariyah. Ini tidak ada bedanya dengan kemu'atilah pada dasarnya. Maka disebut kan di sini termasuk alu ta'dil. Ya. Ini asy'ariyah. Nah, kemudian setelah beliau kemudian memahami terus tentang akidah ini, lama-kelamaan kemudian beliau kembali seperti manhaj Imam Ahmad bin Hanbal dalam perkara asma sifat. Beliau mengakui Imam Ahmad, menerima apa Imam Ahmad. Hah? Kemudian kembali kepada Al-Sunnah. Maka beliau kemudian nulis kitab Al-Ibana an Usulidiyana. Ya, Al-Ibana an Usulidiyana. Prinsip-prinsip penjelasan tentang prinsip-prinsip agama ini. Tentang akidah maksudnya. Nah, beliau sudah kembali jadi ahlu sunnah. Nah, sebelumnya sudah menyusun kitab tadi tauhid tentang sama sifat yang dikenal istilah sifat 20. Ya, yang itu kemudian oleh sebagian kaum muslimin yang akidah ahlu sunnah yaitu tadi ya asy'ariyah tadi yang sifat 20 itu ya ahlu sunnah. Kalau yang ini sudah bukan ahlu sunnah. Ini anggapan mereka. Maka yang berkembang di Indonesia yang dikenal akidah al-sunnah, ya asy'ariyah itu. Ini yang banyak dipahami oleh mereka. Adapun asma sifat seperti yang dipahami oleh salaf atau al-sunnah yang semestinya, itu dianggap tasybih. Ya, terjatuh dalam musyabbihin. Ya, ini mereka. Jadi, yang mengingkari tentang asma sifat adalah kaum mubtadi diantaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mereka berjalan di atas manhajnya orang musyrik yang mereka mengkufri kepada Ar-Rahman dan mereka ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang, menyelenceng terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walillahi al-asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Al-Araf ayat 180. Dan Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asmaul husna, dan Allah adalah memiliki nama-nama yang baik. Walillah, dan Allah itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Ya. Lillah itu jar majrur, jadi khabar muqaddam, al-asma jadi mubtada mu'akhar. Fad'u biha, maka kalian berdoalah dengan nama-nama itu. Jadi kita boleh berdoa, bahkan boleh dianjurkan untuk berdoa dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan nama-namanya. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah olehmu sekalian orang-orang yang mereka ilhad berkenang dengan nama-namanya. سَجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, mereka akan dibalas karena apa yang mereka kerjakan ketika di dunia, ya, di mana mereka ilhad tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan singkat. Fasbata li nafsi al-asma'a al-husna, maka Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-A'raf ayat 180 menetapkan nama-nama yang baik untuk dirinya. Wa amara ayut'a biha, dan Allah memerintahkan agar Allah itu diseru dengan nama-nama itu tadi. Fad'u biha. Jadi Allah memerintahkan agar Allah diseru dengan nama-nama yang baik tersebut. Jadi semisal memanggil nama ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, dan seterusnya. Tergantung hajat kita terkena apa, kita kemudian mengkaitkan dengan nama Allah yang terkait. Antum minta rezeki, memanggil nama di samping memanggil Allah ma, ya Allah, memanggil nama Ar-Razzaq, ya, dan lain sebagainya. Fasbata li nafsi al-asma' al-husna, maka Allah di dalam ayat tadi menetapkan nama-nama yang baik untuk dirinya. Wa amara ayut abiha, dan Allah memerintahkan agar Allah diseru dengan nama-nama itu. Wa kaifa yud'a bima la yusamma bi wa la yufham ma'nahu ala za'mi haula. Fa kaifa yud'a, maka bagaimana mungkin Allah itu diseru bima la yusamma bi, dengan yang bukan namanya. Wala yufham ma'nahu, dan tidak bisa dipahami maknanya. Ala za'mi haula, dengan berdasar anggapan mereka. Jadi anggapan mereka Allah itu tidak punya nama-nama, tidak punya sifat-sifat, maka mereka ilhad, ilhad, berpaling dari nama-nama yang semestinya, berpaling dari sifat-sifat yang ada, kemudian menetapkan untuk Allah yang bukan namanya, atau menetapkan untuk Allah yang bukan sifatnya. Wa tawa'ada haula, maka Allah mengancam kepada mereka, alladzina yulhiduna fi asma'ih, yang mereka-mereka ilhad berkenaan nama-namanya. Wa yanfaunaha, dan mereka menafikannya, anhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan nama-nama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Au ya'wilunha, atau mereka mentakwil nama-nama tersebut, han ma'niha sahihah, dari mana-mana yang sahih. Bi'anna usizihim ala malihimu bil'iqab wal'adab, bimana Allah itu akan memberikan balasan kepada mereka sesudah amal perbuatan mereka, dengan balasan al-iqab wal'adab, adab dari Allah SWT. Kemudian kama wasahum bil kufri, sebagaimana Allah mensifati mereka dengan kekufuran. Maksudnya apa? Allah mensifati mereka dengan kufur kepada Ar-Rahman. Allah berfirman, wa hum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengkufri kepada Ar-Rahman. Walihada, oleh karena inilah maka kafrul jahmiyata katsirun min ahli sunnah. Oleh karena inilah maka kaum Jahmiyah dikafirkan oleh kebanyakan Ahlussunnah. Jadi kaum Jahmiyah dihukumi kafir. Karena tokohnya Jamil bin Sufyan dulu dibunuh oleh Khalifah Sabah. Terus Zaid bin Idham, pencetusnya, juga dibunuh. Jamil bin Sufyan ketika hari Idul Adha. Khalifah itu berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah, silakan kalian pulang menyembelih kurban-kurban kalian, mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan berkurban dengan siapa? Jamil bin Sufyan. Maka kemudian beliau menyembelih Jamil bin Sufyan di hari raya Idul Adha. Karena penyimpangannya. Karena memang jamnya dikafirkan. Jadi kalau dulu orang-orang yang sesat menyimpang dibuat seperti itu, hal yang biasa. Sama dahulu. Kalau sekarang agaknya berat. Kemudian, jadi Jahmiyah banyak dikafirkan oleh para ulama. Para ulama al-sunnah. Karena kita enggak boleh sholat di belakang Jahmiyah. Sebab mereka termasuk kafir. Kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa laqad taqallada kufrahum 50 fi 'ashrin min al-ulama fil buldan. Wa lalika'i al-imam hakahu 'anhum bal qad akahu qablahu at-Tabrani." Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Nuniyah, ya, beliau Imam Ibnu Qayyim punya kitab isinya syair-syair yang diakhiri dengan nun, ya, diakhiri dengan nun. Jadi isinya apa? Ya, puitis apa ya istilahnya. Kata beliau Imam Qayyim, "Walaqad taqallada kufrahum 50" pakai nun. "Fi 'ashrin min ulama fil buldan" diakhiri nun. Ya. Sungguh taqallada telah taklid mengikuti kepada kekafiran mereka. Mereka siapa? Kaum Jahmiyah. Hamsuna fi ashrin. Apa bahasa Arab? Hamsuna fi ashrin. Lima puluh kali sepuluh. Banyak sekali. Hamsuna fi ashrin. Kalau fi kan bahasa kita kali ya. Sittah fi sittah. 6 kali 6, ya, salasa fi salasa, 3 kali 3. Ini hamsun fi ashrin, 50 kali 10. Minal ulama, dari para ulama, fil buldan, di berbagai negeri. Jadi banyak sekali yang tergelincir, ya, banyak sekali yang tergelincir dengan pemahaman pemahaman Jahmiyah atau Mu'tilah ini. Wallalika'i al-imam, dan al-lika'i al-imam, dibalik imam al-lika'i, ya, yang beliau nulis kitab usul itikad al-sunnah wal-jamaah, hakahu anhum, telah mengkisahkan tentang mereka, tentang para ulama yang sesat, tergelincir, balqad hakahu qablahu at-Tabrani, bahkan telah mengkisahkan itu sebelumnya ialah imam Tabrani. Tentang apa? Tentang ternyata banyak daripada ulama di berbagai negeri yang kemudian taqalladu hum, ya, yang taklid mengikuti kepada jejak kaum Jahmiyah. Kalau sekarang kita melihat ulama luar sunnah bukan kepada Jahmiyah, tergelincirnya pada apa? Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah. Jadi soal tauhid ulah soal sifat ini bukan perkara yang sepele, ya. Ternyata banyak ulama yang tergelincir. Di antara ulama al-sunnah dia imam tapi tergelincir. Tapi ketergelincirannya bukan untuk diikuti. Dan dia tidak termasuk ahlu dolal, ya. Karena dia adalah mujtahid. Seperti tergelincirnya siapa? Imam Nawawi. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Banyak tergelincir dengan pemahaman syariah. Ini menurut keterangan sebagian ulama. Jadi karenanya maka kita dalam perkara ini harus kembali kepada pemahaman salaf dalam perkara aswad sifat. Ialah kita wajib menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah-sunnah nabinya yang sahih. Seperti yang kemarin kita sampaikan, dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Sudah kita sampaikan. Ya, sebagian-sebagian nanti akan dijelaskan ketika memahami sifat-sifat tersebut. Atau sebagian sifat-sifat tersebut. Kemudian, terusnya, wujubu ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Wajibnya kita memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzana ma kanu ya'malun. Sudah dibaca pada wawasan yang tadi. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tiada ilah yang hak mulia dengan dia Allah. Lahul asmaul husna, dia adalah memiliki nama-nama yang baik. Toha ayat ke-8. Kemudian penjelasannya, yukhbiru ta'ala an asma'ahu husna. Allah ta'ala di sini mengkhabarkan. Dalam ayat surat Al-A'raf ayat 180 Allah menyatakan wa lillahi asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Dalam surat Thaha ayat ke-8 Allah menyatakan lahul asma'ul husna, Allah adalah memiliki nama-nama yang baik. Yuhbiru ta'ala, Allah ta'ala anna mengkhabarkan anna asma'ul husna, bahwa nama-namanya semuanya adalah baik. Husna ini maksudnya adalah apa? Adalah hisan. Qad balahat al-ghayata fil husn. Ya. Sungguh telah mencapai puncak kebaikannya. Fal ahsan minha, maka tidak ada nama yang lebih baik melebihi nama Allah SWT. Lima tadullu alaihi, karena padanya menunjukkan min sifatil kamal. Sebab pada nama tersebut menunjukkan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa nu'adil jalal, dan sifat-sifatnya yang luhur atau yang agung. Fiya ahsan al-asma wa akmaluha. Itu merupakan nama yang terbaik dan nama yang paling sempurna. Nah, jadi mungkin di sini kita agak bingung. Nama Allah disebut nama yang baik, bahkan puncak kebaikannya. Allah punya nama apa? Ar-Rahman. Dan manusia juga namanya ada. Nama siapa? Abdurrahman. Gimana? Berarti dia sama? Atau nama apa? Ar-Rahim. Nama-nama yang lain. Tapi ingat, ketika pakai nama-nama Allah, ya, sebagainya tidak boleh, kecuali harus pakai kalimat Abdun, ya, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur dan sebagainya. Kemudian yang perlu disinggung sedikit adalah bahwa nama Allah disebut nama yang terbaik atau bahkan nama yang paling baik, tidak ada yang lebih melebihi kebaikan nama Allah. Tapi masalahnya adalah apa? Setiap nama Allah itu menunjukkan sifatnya yang maha sempurna. Ini. Setiap nama Allah menunjukkan sifat yang sempurna atau bahkan maha sempurna. Lain kalau nama kalian siapa? Muhsin. Ada namanya Muhsin, Pak. Tapi kadang-kadang sifatnya jelek. Ya, jarang berbuat baik. Ini kalau manusia bisa namanya tetap bagus. Ya, nama Muhsin. Namanya siapa? Solih. Solih. Tapi perbuatannya jelek, tidak solih. Namanya Abdurrahman, tapi tidak menunjukkan kehambaannya kepada Ar-Rahman. Namanya. Ya, mudah-mudahan itu tafaulan ya. Sebagai doa diberi nama Abdurrahman, mudah-mudahan betul jadi hamba Allah yang baik. Atau nama-nama yang lain bagi manusia. Jadi nama-nama yang baik bagi manusia itu tidak langsung menunjukkan kepada sifat orangnya dengan nama yang baik tadi. Kalau Allah disebut nama Ar-Rahman masalahnya, itu menunjukkan sifat Allah yang maha rahmah. Maha rahmah. Maha kasihan kepada hamba-hambanya. Ini kalau nama Allah SWT. Bahkan nama Allah SWT tidak ada yang bisa melebihinya. Kalau manusia mungkin sebagai lambang kasih sayang adalah seorang ibu kepada putranya, kepada anaknya. Tapi kasih sayang Allah SWT kepada hambanya melebihi itu semua. Tidak ada yang bisa menyamainya. Ya, ini rahmat Allah SWT. Sudah sering digambarkan dulu, kita sering menyampaikan. Ya, jadi ketika ada seorang wanita menangis di dalam tahanan karena berpisah dengan anaknya yang masih menyusu, telah minta dipertemukan langsung dipangku, dikasih susu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, hai sahabat kalian, bagaimana menurut kalian? apakah kira-kira wanita itu rela seandainya anaknya diambil dilemparkan ke dalam api? Jawabnya apa? Ya tentu tidak akan mungkin rela. Kenapa? Karena kasih sayangnya kepada anak. Baru Rasul, seorang yang ucapannya memang baligh, menyatakan lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, masya Allah kalimat-kalimatnya, lallah, sungguh Allah itu arham, lebih punya sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya min hadhihi, dibandingkan wanita ini bi waladiha, kepada anaknya. Ini contohnya. Jadi nama Allah menunjukkan sifat. Allah punya nama Rahman, menunjukkan sifatnya punya sifat rahmah. Allah punya nama Al-Qadir, punya sifat kudrah, kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah itu Sami, pendengar Allah tidak terbatas. Allah punya sifat Alim, punya sifat ilm, punya mana Alim, punya sifat ilm, ilmu Allah tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadi, dan setelah terjadi lebih-lebih. Jadi semua nama-nama menunjukkan sifat yang sempurna. Sehingga dikatakan di sini, walillahi al-asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Yang kebaikannya tidak ada yang menyamainya. Karena setiap nama Allah menunjukkan kesempurnaannya. Menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Maka kemudian disebut al-husna. Husna itu adalah sampai puncak kebaikannya. Kebaikannya tidak seperti kebaikan pada manusia. Kemudian wasma'u subhanahu wa ta'ala tauqifiyah. Dikit lagi. Maka nama-nama Allah Jalla itu tauqifiyah. Tadi kita sebutkan tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Kita hanya bisa menerima berdasar dalil. Falyajuzulana anusammiyahu. Maka tidak boleh bagi kita semuanya untuk beri nama kepada Allah illa bima sama binafsah, kecuali dengan apa yang Allah telah berikan nama dengan nama itu kepada dirinya. Au samahu bihi rasuluh, atau dengan yang ar-rasul sallallahu telah berikan nama kepada Allah dengan nama tersebut. Baru kita boleh menyebut nama-nama tersebut. Jadi kita enggak boleh menyeru kepada Allah dengan yang bukan namanya. Kita menyeru dengan nama-nama yang telah Allah sebutkan. Tentang yang Rasul jelaskan, yang sampai kepada kita ada 99 nama. Tapi 99 itu bukan pembatasan. Karena nanti ada dalil yang menjelaskan ini. Jadi kalau begitu kita memanggil Allah ya dengan namanya. Jangan pakai nama-nama yang bukan namanya. Nah kalau orang Jawa bilang, ya Allah Gusti, Pangeran. Gimana Pak? Wala Gusti. Allah dipanggil Gusti. Gusti bahasa Jawanya apa, Pak? Ya kalau antum ragu, enggak tahu persisnya, enggak jangan manggil Allah. Dari mana kamu tahu itu nama Allah? Kok tuh manggil Allah? Allah enggak ada namanya Gusti, enggak ada. Dan terjemahan dari yang mana itu? Terjemahan Allah bukan Gusti. Terjemahan nama Ar-Rahman enggak ada. Mana yang diterjemahkan nama Gusti? Apalagi, Pak? Ya kalau kita kira-kira ragu, enggak usah pakai panggilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, itu saja langsung ya. Enggak usah ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti Pangeran. Pangeran banyak pangeran. Ya. Pangeran Diponegoro pangeran. Pangeran Antasari disebut pangeran. Allah disebut pangeran juga. Gimana? Pangeran siapa, Pak, bahasa Jawanya? Antum juga enggak tahu. Ya, kok kita menyebut nama lu pangeran dari mana itu kira-kira? Kalau itu terjemahan, dari terjemahannya mana itu? Ilah, terjemahannya pangeran gitu apa? Ilah dari kata alaha. Alaha maknanya adalah apa? Abada. Ya. Jadi ilah bimana apa? Makhluk yang diibadai, sesembahan. Disebut ilah karena apa? Karena Allah adalah zat yang disembah. Maka dengan nama itu, Allah itu adalah memang punya sifat untuk diibadai. Ilah bimana makhluk yang disembah. Lalu kemarin apa disembah? Pangeran. Pangeran Diponegoro berarti Diponegoro disembah. Yang jadi. Ya. Ini. Masalahnya kan di sini walillahi asmaul husna. Fad'uhu biha. Allah perintahnya fad'uhu biha. Kalian menyerulah kepada Allah dengan nama-nama itu. Nama yang Allah sebutkan dalam dalil, ya, dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Jadi kita tidak panggil dengan nama-nama yang lain. Maka di sini qauluhu ta'ala fad'uhu biha, maka firman Allah Ta'ala dalam ayat tadi Allah menyebutkan fad'uhu biha ai is'alu wa tawassalu ilaihi biha kama taqulu Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau diganding Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, ya. Dan firman Allah Ta'ala fad'uhu biha, maka kalian menyerulah kepada Allah dengan nama tersebut. Sedikit lagi. Ayat maksudnya is'aluhu, kalian mintalah kepada Allah, watawassalu, dan kalian bertawassullah ilahi kepada Allah itu tadi biha, dengan nama-nama tadi. Jadi kita harus bertawassul dengan nama Allah. Ini masyru. Kama taqul, seperti kamu katakan Allahumma, ya Allah. Allahumma tersemanya ya Allah, ya. Ya-nya di mana? Mim itu pengganti dari ya. Huruf nida yang mahdhuf diganti dengan mim menjadi Allahumma, maka menerjemah Allahumma ya Allah, wahai Allah. Ya, ifli ampunilah saya, warhamni kasihanilah saya, berilah aku kasih sayang. Innaka anta al-ghafur ar-rahim, ini. Ya, al-ghafur ar-rahim. Ini contoh. Jadi nama-nama Allah itu banyak. Semua nama Allah itu adalah baik. Kita diperintahkan untuk menyeru kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sementara itu yang kita sampaikan, karena waktu sudah sore, sampai kepada kalimat wa qulu ta'ala fad'uhu biha. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dapat diambil faedah, dan kita terus berusaha bagaimana memahami tentang tauhidul asma sifat ini dengan berusaha untuk ittiba kepada para ulama sunnah di dalam memahami perkara ini, sebab sesuai dengan penjelasan yang lalu, jadi munculnya tauhidul asma sifat dipisah dari tauhidu al-ma'rifah wal qasdi wal isbat, ya. Dulu kan tauhid dibagi dua, yang pertama tauhidu fil ma'rifah wal isbat, di dalamnya mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Kemudian tauhid asma sifat dipisah karena apa? Karena dalam para asma sifat kemudian banyak muncul tokoh-tokoh sesat yang menyebarkan kesesatannya dalam perkara asma sifat. Ya. Sehingga banyak muslim yang terfitnah. Akhirnya para ulama kemudian memisahkan pembahasan tauhid itu, dipisah menjadi tauhid al-asma sifat. Sehingga tauhid menjadi tiga bagian: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhidul asma sifat. Ya. Karena kita supaya betul-betul punya perhatian terhadap tiga tauhid itu tadi, ya. Tetapi secara umum tauhid rububiyah rata-rata kan orang paham. Tapi yang banyak belum paham biasanya adalah tauhid adalah al-uluhiyah dan tauhidul asma sifat. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh para ulama tentang tauhidul asma sifat ini dengan cara kita terus berusaha untuk mendalami kitab-kitab mereka atau ngaji kepada para ulama kalau bisa, atau para asatidah yang memang kembali kepada pemahaman yang betul dalam perkara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.